الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا يرضى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد kita lanjutkan masih dalam ayat ke-45 dan sampai 48. Kemarin masih tergantung pada ayat, berhenti pada ayat wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita isti'anah, minta pertolongan kepada Allah, minta bala bantuan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi kita dalam setiap urusan kita, urusan dunia, lebih-lebih dalam urusan akhirat, itu dengan sabar dan sholat. Sudah kita lewat perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar, dan sabar itu riya, ini artinya di serangan sebagian ulama perlu perjuangan untuk sabar. Perlu perjuangan untuk sabar. Sabar di atas ketaatan butuh perjuangan berat. Jiwa kita, nafsu kita yang ammaratun bisu selalu menginginkan hal-hal yang bebas, mudah. Perintah mengerjakan salat, taat kepada Allah, salat misalnya, perkara apalagi salat-salat yang waktu-waktu yang ketika tubuh kita, nafsu kita ingin tubuh itu istirahat, tidur lelap malam hari ataupun subuh, siang hari, zuhur, istirahat, asar, saat-saat yang pinginnya dia santai. Jadi perintah dari Allah untuk menegakkan salat, maka itu itu suatu hal yang berat bagi nafsu kita. Lagi disebutkan di dalam riwayat, dua sholat yang itu merupakan sholat yang sangat berat bagi orang-orang yang munafik, tapi sangat bermanfaat. Ini fadilahnya, keutamaannya sangat besar bagi seorang yang mukmin yang mau menundukkan jiwanya untuk mengerjakan sholat itu. Man shallal wardain dakhalal jannah, siapa yang sholat di dua sholat sejuk, sholat yang dingin, dengan sholat subuh, sholat subuh dan sholat asar atau enggak, itu sholat yang berat, sholat yang berat bagi jiwa kita manusia. Tapi itu perintah dari Allah. Nah, itu sabar untuk ketaatan, sabar untuk meninggalkan maksiat juga butuh perjuangan. Bagi jiwa kita manusia, ammaratun bisu, bukan amirah, ammarah, mengajak kepada hal-hal yang suka sekali mendorong kepada hal-hal yang jelek, suka sekali kepada hal-hal yang jelek. Maka upaya untuk meninggalkan maksiat, sabar untuk meninggalkan maksiat, perkara-perkara yang haram sampai perkara-perkara yang makruh sekalipun, itu berat, butuh perjuangan. Mungkin pula sabar menahan diri, menahan lisan, menahan tangan untuk tidak marah menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala, itu juga butuh perjuangan. Saat-saat merasakan tenang, nyaman, tahu-tahu kita kena musibah, sesuatu yang tidak mengenakkan, tapi dituntut kita untuk bersabar menerimanya. Ini perintah. Terakhir disebutkan oleh beliau, wa kadzalika shalah. Demikian pula perintah salat untuk kita bersabar mengingatkan. Termasuk salah satu di antara yang diperintahkan oleh Allah kita ketika kita meminta bantuan kepada Allah. Dan ini sering adalah kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk setiap ada urusan permasalahan yang beliau hadapi, beliau bawa ke dalam salat, minta pertolongan kepada Allah. Yafza'ilah salat, mereka datang kepada salat. Kebiasaan salafna salih dalam urusan urusan dunia, termasuk dalamnya dalam urusan ilmu, belajar, kesulitan memahami satu pelajaran, kesulitan memahami satu permasalahan dalam masail-masail ilmiah, mereka membiasakan diri untuk mencari jawabannya di dalam salat. Ini diterangkan di antara yang paling sering apa yang kita dapatkan berita bagaimana Syekhul Islam rahimahullah Muslimiyah buntu dalam satu, beliau sendiri menceritakan kalau ada satu persoalan yang beliau buntu, tidak mampu menemukan jawabannya, jalan keluarnya, pemecahannya. Beliau istighfar sekian kali, sampai dikatakan 1000 kali beliau istighfar mohon ampun kepada Allah, kemudian sujud. Setelah itu Allah berikan kebenaran, Allah bukakan hal-hal yang tadinya buntu. Dan ini kalau kita lihat bagaimana keadaan beliau, masa hidup beliau, madahib yang 4 itu sering duduk ngambil faedah dari beliau rahimahullah. Buntu permasalahan-permasalahan pokok di dalam mazhab mereka masing-masing, mazhab Hambali, mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, bahkan mungkin juga Zahiri, datang kepada beliau rahimahullah, diskusi. Dari diskusi itu mereka dapatkan jawaban apa yang menjadi masalah pelik dalam mazhab mereka. Jalan keluarnya mereka dapatkan dari Ahmad bin Abdul Halim bin Utsaimiyah rahimahullah. Baik. Di sini kata beliau, "Kadzalika shalah allati hiya mizanul iman wa tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Mungkin pula salat yang merupakan timbangan keimanan, artinya yang menjadi tolak ukur menilai seseorang itu beriman atau tidak, sebagaimana dalam hadis. Ya. Nah, perbedaan antara kami dan orang-orang musyrikin itu adalah as-salat. Nah, mereka yang betul-betul beriman tentu mereka akan menjaga salatnya. Ini juga yang disebutkan para imam, maksud yang dinukil oleh Ibnu Qayyim dari Imam Ahmad. Nilai kemuliaan keagungan Islam dalam diri seseorang itu bagaimana dia memperhatikan memuliakan salat salatnya. Dia meremehkan salat, jangan harap dia memuliakan Islam. Dia memuliakan salatnya, menjaga salatnya, perhatikan yang mulai dari waktu wudu. Dia perhatikan sampai dia menunaikan salat tersebut, mendirikannya, dia sempurnakan. Apalagi kalau lahir batinnya dia mengerjakannya dengan sempurna. Kalau batin dia yang tahu ya, Allah yang tahu. Itu akan terlihat kecintaannya kepada Islam. Bagaimana dia memuliakan. Dan salat itu watan ha'anil fahsyai wal munkar, mencegah pelakunya dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Orang yang betul-betul salat tentunya salat dia merasa yakin bahwa dia sedang berada di hadapan Allah, sedang dialog, berbincang, hadir hatinya ketika dia bertakbir kepada Allah, di hadapan Allah, ketika dia menghadap kiblat, dia tidak merasa bahwa dia sedang menghadap tempat yang kosong, dinding, atau menatap sekedar berada di atas sajadahnya di hadapan sutra, tapi dia merasakan bahwa dia sedang berada di hadapan zat yang jantungnya ada di tangannya, nyawa ubun-ubunnya berada dalam genggaman zat yang ada di hadapannya. Itu akan membuat dia takut, akan merasakan, dia akan merasa dia tunduk di hadapannya. Kalau ada khusyuk, ada cinta di dalam hati itu, dia akan mungkin, ketika dia dalam keadaan sendirian tentu, dia akan bisa menumpahkan, entah sambil menangis, malu di hadapannya, meratap, memelas, meminta, siap dia lewat ayat-ayat rahmat, bisa dia mengungkapkan, meminta kepada Allahnya, menyambungnya dengan mohon rahmat tersebut, berlindung dari murka Allah, jangan dicabut rahmat tersebut. Mungkin kita belum sampai, tapi kita bisa melihat artinya belajar untuk hal yang seperti ini, bagaimana menghadirkan. Kita mungkin enggak bisa membayangkan zatnya, zat Allah Subhanahu wa taala, tapi kita bisa menghadirkan sifatnya di dalam hati itu. Menghadirkan Allah itu As-Sami', nama dan sifat Allah As-Sami'. Kita sudah belajar. Nah, Asmaul Husna sebagainya sudah kita lewat. Kita bisa menghadirkan dalam hati kita bahwa Allah itu Basir. Jangan dikira bahwa kita berada di depan tempat yang sesuatu yang kosong. Kita berada di hadapan Zat yang mendengar ucapan kita, yang melihat gerak-gerik kita, Alim yang mengetahui bisikan-bisikan hati, bahkan loncatan-loncatan, lintasan-lintasan pikiran-pikiran kita. Yang seperti ini akan membuat orang itu merasa malu untuk dia terbang pikirannya dalam salatnya. Kalau itu dibiasakannya dalam keadaan dia sendirian, tidak ada yang tahu, senyap, sepi, terbiasa dia dalam keadaan itu, dalam keadaan mungkin dia berjamaah pun mudah untuk hadir yang mungkin, walaupun yang kiri kanannya tidak tahu. Nah, yang seperti itu akan membuat tiap dia di luar sholat, dia akan terjaga. Dia akan terjaga. Malu dia ketika mungkin melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Dia kedapatan dalam keadaan melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Atau tidak melakukan sesuatu yang disukai oleh Allah. Nah, itu kan membuat dia terjaga. Apa mungkin setiap saat? Ya, namanya manusia. Kalau kamu bisa seperti itu, kata Rasulullah SAW, kamu akan disalami oleh malaikat. Seperti apa? Jadi ketika para sahabat di majlis Rasulullah SAW itu sampai menangis. Menitik air mata mereka, merinding tubuh mereka karena takut dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tergetar hati mereka. Wajilat minhal qulub, wadarafat minhal uyun. Ini keadaan mereka. Tapi kalau sudah bubar, lupa ya Rasulullah. Kalau sudah apalagi ketemu dengan anak istri, bercanda dengan anak istri, hilang tadi. Rasulullah katakan saatan-saatan, memang tidak bisa setiap saat kita berubah. Nah, kalau kamu bisa seperti ketika keadaan kamu di rumah, sebagaimana kamu ketika dalam keadaan bersama, kata Rasulullah, kalian disalami oleh malaikat di rumah-rumah kalian. Lakin saatan-saatan ya hamdalah. Tidak mungkin setiap saat. Tapi memang itu manusiawi. Itu manusia. Itu gunanya. Kita istighfar. Kita pikir. Nah, taubat kepada Allah. Kalau lurus terus, kita tidak pernah buat salah, diganti oleh Allah dengan makhluk yang lain, dengan manusia yang lain. Yang mereka buat salah, taubat diampuni oleh Allah. Lau lam tudnibu ladazallahu bikum. Nah, kama qala alaihi salatu wassalam, kalau kalian tidak pernah berbuat dosa, enggak pernah salah, enggak pernah lalai, diganti oleh Allah. Nah, dengan umat yang lain, dihilangkan, dilenyapkan, dimusnahkan, diganti dengan orang-orang yang mereka buat salah tapi istighfar, mohon ampun, taubat. Nah, tapi kalau mereka betul-betul ini, nah, kembali, betul-betul mereka sholatnya, betul-betul lahir batinnya mereka sholat, maka itu akan menjaga dia dari perbuatan-perbuatan hal-hal yang keji, baik itu ucapan maupun perbuatan-perbuatan, dan akan terhindar dari perkara-perkara yang mungkar, hal-hal yang mungkar, salah, nah, baik terkait dengan antara dia dan Allah, apalagi dengan orang lain. Nah, dalam riwayat disebutkan si fulan Rasulullah tahajudnya masya Allah tapi sarit, Kalau siang hari suka, ya. Kalau benar dia, kata Rasulullah SAW, apa yang kamu katakan, yang kamu katakan itu akan mencegah dia untuk melakukan pencurian. Nahahu ma taqulu atau ma qulta. Apa yang kamu katakan itu akan mencegah dia dari perbuatan itu. Baik. Qala rahimahullah, yusta'anu biha ala kulli amrin minal umur. Yang dengan salat itu dimintai bantuan terhadap semua urusan. Urusan apapun. Bukan hanya dalam ketika kita punya pilihan, lalu ada salat istikharah, enggak. Persoalan apapun yang kita hadapi, ataupun yang mulai dari yang ringan sampai yang berat, coba. Sudah sering, kok belum berhasil juga, kita yang perbaiki. Cara kita salatnya mungkin, hati kita yang untuk hati kita belum ikut sholat. Hati kita belum ikut sholat. Pikiran kita mungkin. Hati kita belum bisa ikut sholat. Belum bisa khusyuk. Belum bisa ikhlas. Belum bisa ada khauf. Belum bisa ada roja. Belum bisa ada rasa malu. Belum bisa ada rasa ta'zim kepada Allah. Menghormat. Ya, penuh adab, santun. Kalau kita santun kepada sesama kita, kepada Allah min babi aula. Dandan kita ketika kita bertemu undangan atau apa, rapi di hadapan Allah lebih-lebih. Ya. Nah. Enggak wajib memang, tapi kenapa kita enggak begitu ingin kita tampil baik di hadapan orang? Di hadapan Allah tidak. Dia memberi anugerah kita pakaian. Ya ibadi kullukum arin fastaktuni aksikum. Nah, aksikum. Wahai hamba-hambaku, semua kamu itu telanjang kecuali yang aku beri pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku. Mintalah bantuan kepada Allah dengan sholat, dengan banyak taatan yang lainnya, sama amalan-amalan sunnah lebih sedekah. Qala rahimallahu qawluhu wa innaha ay as-salah, dan salat itu sungguhnya la kadhiratun ay syaqqah, salat itu berat. Illa 'alal khashi'in. Apalagi menjadikan salat itu alat untuk kita mendapatkan apa yang ingin kita apa harapkan. Nah. Ya. Melakukan tah mereka yang mereka namakan salat hajat, yang tak tahu dari mana asalnya. Allah alam, sekarang belum tahu itu sahih atau tidak dalilnya. Dengan ananda ada. Nah. Atau salat yang lainnya. Tapi subhanallah. Nah, sekian ratus kali, sekian ratus rakaat. Atau mereka kadang-kadang ditipu oleh syaitan. Sekian puluh atau sekian ribu rakaat baru terkabul. Subhanallah, itu tidak sunnah. Nah, menjadikan salat bahkan dua rakaat yang ringan tapi bermutu, kita khusyuk di dalamnya, pasrah, tawakal kepada Allah di dalamnya, betul-betul mengharap yurja, kita harapkan Allah memberikan apa yang kita minta. Tapi ini seperti dikatakan oleh beliau menerangkan firman Allah ini, wa innaha, tapi salat itu la kabiratun, sangat sangat berat, illa alal khashin, kecuali orang-orang yang bagi orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang hatinya tunduk, bukan hanya badannya tunduk, mungkin hatinya bisa dikatakan khudu, tenang dia salat, tapi belum tentu hatinya khusyuk. Nah, ya belum tentu. Tapi kalau orang itu hatinya khusyuk, yang lain anggota badannya pasti akan tunduk. Nah, kalaupun bergerak mungkin bukan gerak seperti orang yang main-main. Nah, yang tidak perlu, tidak akan dia kerjakan. Tapi kalau orang itu misalnya hatinya tidak ada khusyuk, walaupun dia masya Allah sholatnya ta'ra'suh, kepalanya tunduk, matanya terpejam, bahkan mungkin menangis, belum tentu hatinya sholat seperti itu diterima oleh Allah. Ini kita contohkan kemarin ucapan Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, a'udzu billahi min khusyu'in nifaq. Badannya aja nampak semacam seperti tenang orangnya, sholat masya Allah, rukuknya tenang, bangkit dari rukuknya, sujudnya, duduknya, nah, kelihatan mungkin bacaannya, nah, belum tentu. Tapi kalau memang khusyuk itu ada, walaupun nampaknya dia sepertinya bergerak, nah, kalau kita gambarkan, lihatlah bagaimana Rasulullah SAW, bukan tidak pernah bergerak Rasulullah SAW. Gendong Umamah, ya, cucu beliau, Umamah bintu jalan Zainab Al-Kubra, anak dari anak, ya, itu digendong, kemudian diletakkan lagi, mau sujud, ya, nanti bangkit dan berdiri digendong lagi. Bahkan ketika beliau mencontohkan untuk sholat, naik mimbar, turun, sujud, ya, turun, nah, kemudian naik lagi. Juga para sahabat misalnya, panah menancap di tubuhnya, dalam keadaan sholat, cabut, cabut, sholat terus. Nah, ya, tapi kalau hati itu tidak ada khusyuk, walaupun dia tenang, sholatnya kan rusak, nah, sia-sia. Makanya disebutkan di dalam riwayat juga, banyaknya sholat seorang perempuan di zaman itu, tapi tetangganya kiri kanan tersakiti dengan lisannya. Bayangkan, sholatnya banyak di malam hari, di siang hari puasa, tapi kata Rasulullah SAW, hiya finnar, hiya finnar. Ada lagi seorang wanita, masya Allah ibadahnya, nah, dakhala finnar fil hirra, masuk neraka karena kucing. Kenapa? Tidak dilepaskannya kucing itu untuk mencari makan sendiri, diikat sama dia, tidak dikasih makan. Apa soal artinya sholat itu? Mestinya sholat itu apa? Tanha anil fahsya'i wal munkar. Kenapa sholatnya? Kita ingat lagi ayat, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang yang bertakwa. Sholat itu banyak orang yang melakukannya, tapi la yujawizu hanazirahum, la yujawizu hanazirahum, tidak lewat kerongkongan mereka. Nah, makanya mereka merasa mudah untuk merendahkan orang lain, mencaci orang lain, mengumpat orang lain, mengkafirkan orang lain, mudah bagi mereka. Pernah di zaman Rasulullah SAW masuk seorang pemuda. Ketika sebelum itu diceritakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, fulan, bani fulan anak rupa, seorang pemuda masya Allah, kalau antum melihatnya pasti engkau akan mencintainya Rasulullah. Siapa dia? Esokannya ditunggu, terlihat seorang pemuda yang enggak pucat wajahnya, kurus, sholat, kemudian Rasulullah melihat fihi syai'. Ketika ditanya bagaimana pendapatmu tentang orang-orang ini, direndahkan oleh dia. Nah, para di sekitar itu adalah sahabat-sahabat Rasulullah. Tidak ada artinya mereka. Ya. Ketika itu sebelum dia sholat, setelah dia sholat, ketika dia sholat, Rasulullah berkata kepada Abu Bakar, siapa yang bisa membunuh dia? Saya, tanya bertiga itu ada Abu Bakar, Umar dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Abu Bakar menawarkan diri untuk membunuh. Dicari pas di sana, masa saya harus membunuh orang yang sholat? Ragu-ragu, tidak jadi. Balik lagi, dia sujud ya Rasulullah, dia sedang sholat. Rasulullah. Kemudian siapa? Aku, kata Umar bin Khattab. Umar tentang orang itu sujud, maksudnya aku bunuh orang yang sujud. Sampai akhirnya Ali bin Abi Thalib, kamulah, kata Rasulullah. Sampai di sana ternyata anak muda itu sudah pergi. Rasulullah kemudian dalam riwayat yang lain mungkin tercampur ya, tapi intinya memang riwayat itu sahih. Dia mengatakan keluar dari orang ini orang-orang yang kalian akan merasa minder, tahqiruna sholatakum ma'a sholatihim. Minder, membandingkan sholat kalian. Siapa kalian di sini? Para sahabat. Para sahabat ma'a sholatihim. Membandingkan sholat kamu dengan sholat mereka merasa kecil. Tidak ada apa-apanya dibandingkan mereka. Khawarij. Tapi la yuzawizu hanajirah. Mereka menangis juga loh dalam sholat. Bukan gak ngerti mereka mana-mana ayat. Debat Al-Azraq dengan Abdullah bin Abbas tentang makna-makna Al-Quran. Untuk menunjukkan mereka juga bukan gak paham Al-Quran. Tapi mereka cuma tahu tentang sebatas bahasa. Gak tahu hakikat apa yang dimaukan oleh Allah dalam Al-Quran. Ini mereka sampai sekarang. Mereka baca tafsir, mereka baca. Ini gak paham apa yang dimaukan oleh Allah. Nah itu, kalau betul sholat itu ada, berarti betul ditegakkan lahir dan batinnya, betul akan tanha hanil fasya wal munkar. Aman dunia itu kalau orang itu betul mengerjakan sholat dengan benar. Kaum muslimin sama mereka, tidak akan mungkin terjadi. Tapi syaitan kan tidak akan diam. Nah, sudah di zaman orang-orang yang terbaik sekalipun, dia juga masih bertahris bainahum. Baik. Hakikat salat ini la kabiratun illa 'alal khashi'in. Siapa orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang hatinya nanti diterangkan oleh beliau, hatinya tunduk dan tenang, tentram kepada Allah. Jadi nanti juga sebagian ulama menjelaskan bahwa orang-orang yang khusyuk itu orang-orang yang dijelaskan oleh Allah dalam ayat berikutnya. Karena itu artinya konsekuensinya orang yang memiliki rasa tunduk dalam hatinya, dia akan merasa yakin bahwa dia akan, atau dibalik, orang-orang yang yakin bahwa dia akan kembali kepada Allah, bertemu dengan Allah, itu akan merasa akan tunduk kepada Allah. Qala rahimahullah fa innaha, maka salat itu sahlatun alaihim khafifah, maka orang-orang yang khusyuk itu akan mudah dan ringan untuk mengerjakan salat. Mudah dan ringan dia mengerjakan sholat. Nah, siapa yang berat untuk mengerjakan sholat? Orang-orang munafik. Dan orang-orang yang dalam hatinya berpenyakit itu berat untuk melakukan sholat. Berat. Lihat dalam apa namanya ayat Allah Subhanahu wa Taala berfirman tentang orang-orang munafik. Nah, ketika mereka seperti diterangkan oleh Allah. Nah, di surat Taubah, walakin karihallahum bi'athahum fatabbatahum, ketika dalam urusan jihad. Dan ini terangkan juga, artinya diambil makna ayat ini, diperluas maknanya oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jadi ketika setiap orang itu melakukan ketaatan itu, apa ada di hadapannya ketaatan itu, dia berat terpanggil untuk melakukan ketaatan itu, berarti Allah tidak menyukai dia untuk melakukannya, dan itu berarti di dalam hatinya ada penyakit, di dalam hatinya ada penyakit. Maka ini yang harus disadari lebih dahulu. Nah, ketika mereka mau berbangkit untuk jihad, Allah tidak suka mereka bangkit, mereka untuk ikut berjihad. Inbatna sabbatahum, Allah bikin mereka lamban. Jadi kita artinya gini, bukan artinya menghakimi, tapi kita menilai diri kita. Ketika kita mungkin ada dalam hati itu merasa berat untuk ada panggilan untuk melaksanakan ketaatan, atau ada teguran untuk meninggalkan yang dilarang, itu berat. Curigai penyakit apa yang ada dalam hati kita, kenapa bisa seperti itu. Padahal kalau kita lihat nyata apa artinya dengan keterangan para ulama ini, orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang hatinya bersih, orang-orang yang beriman tunduk, itu mudah melakukannya. Nah, ini setelah itu kita tumbuhkan, membuat kita akan sadar, kemudian bertobat kepada Allah, berjuang untuk memperbaiki diri. Qala rahimahullah, fa innaha sahlatun alaihim khafifah. لأن الخشوع وخشية الله وخشية الله ورجاء ما عنده يوجب له فعلها منشرحا صدره لترقيه للثواب لترقبه للثواب وخشيته من العقاب لتقرب إليه. Karena khusyuk wa khasyyat Allah, karena khusyuk dan khasyah kepada Allah itu, serta raja mengharapkan apa yang di sisi Allah, akan mendorong orang itu, kalau itu ada, itu akan mendorong dia melakukannya, mengerjakan sholat itu dalam keadaan munsyarihan sadruhu. Nah, ditarqabahu lithawab, dan dia akan mengaku mendekatkannya untuk mendapatkan pahala. Dalam keadaan ringan, dadanya lapang untuk mengerjakan sholat tersebut sambil mengharapkan pahala. Ini mengharap-harapkan pahala. Wa khasyyatahu min al-iqab, juga takut akan hukuman. Itu kalau ada khasyah dan khusyuk serta ada raja ketika orang itu sholat. Makanya itu akan membuat dia ketika ada takut kepada takut akan hukuman Allah, membuat dia hati-hati. Dalam sholat itu pun dia akan memperhatikan, menjaga betul, jangan sampai ada sesuatu yang luput atau dia mengerjakan sesuatu yang tidak merupakan bagian dari sholat itu. Dan ketika dia mengerjakan itu lapang dadanya dan mengharapkan dalam keadaan dia mengharapkan pahala, dia akan berusaha untuk sempurna. Dua hal ini yang mungkin sering luput dari kita. Makanya kita sering dapat sering diingatkan maksudnya dengan hadis Rasulullah SAW. Nah, berapa banyak orang yang mereka itu sholat tapi tidak mendapatkan apa-apa dari sholatnya, kecuali ada yang 1/10, ada yang 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, terusnya sampai separuh. Kemana yang separuh lagi? Kemana yang 8/9? Kemana yang 9/10-nya? Nah, hilang. Entah itu kepikiran apa. Nah, ya. Bi khilafi man lam yakun kadzalik, lain halnya dengan orang yang tidak seperti ini, tidak ada rasa khasyah, tidak ada rasa takut hukuman kepada Allah. Tidak ada harap ingin mendapatkan pahala ketika sholatnya. Nah, itu akan membuat dia tidak akan mungkin melakukannya dengan sempurna. Nah, atau menghentikan atau menahan gerakan atau entah itu batinnya, pikiran-pikirannya dari hal-hal yang bukan tertuju untuk sholat. Makanya coba kita ingat. Nah, bagaimana Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Ya Bilal, aku mendengar serompahmu dalam jannah, kata Rasulullah. Apa yang amalan yang kamu kerjakan? Serompah Bilal sudah didengar oleh Rasulullah SAW dalam jannah. Kenapa? Tidak ada yang istimewa Rasulullah. Cuma setiap selesai wudu, saya sholat 2 rakaat ringan. Tidak ada pikiran yang lain-lainnya kemana-mana kecuali tertuju dalam sholat. Ini saja coba kita lakukan. 2 rakaat ringan. Baca ayat yang paling pendek lah. Kalau ana yang paling pendek mungkin yang paling sering doa. Nah, waqur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin, doa. Ya. Nah, atau antum yang lainnya mungkin wal asri atau yang subhanallah 2 rakaat ringan. Enggak ada yang tertuju pikirannya kecuali untuk betul-betul salat. Berat memang. Illa 'alal khashiyin. Berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Berat sama kita. Baru Allah Akbar kita sudah. Misalnya taruhlah. Ya. Tekad sudah. Bismillah. Sampai mau rukuk mana kepikiran yang lain. Hilang. Baru dua rakaat ringan. Belum lagi yang lain, sholat yang rawatibnya. Belum lagi sholat enam, sholat fardunya. Dapat apa kita dalam sholat kita, keluar dari sholat kita? Omongan kita masih ngelantur, mata kita masih jelalatan, telinga pun masih senang dengar musik. Tangan kita mungkin masih membalimi orang. Ya, itu wajar. Kenapa? Sholat kita belum bisa membawa kita untuk tercegah. Nah, ini yang kita perbaiki. Cobalah dua rakaat ringan itu. Itu kebiasaan Bilal bin Rabah. Kita mungkin belum sebagai kebiasaan, tapi coba. Teringat, coba dua rakaat. Atau paling tidak, sholat-sholat yang biasa Rasulullah kerjakan dengan ringan. Seperti ini, sholat, nah termasuk sunnah ya, ini sunnah takririyah beliau, dua rakaat sudah wudhu, dua rakaat tahiyatul masjid, ini sunnahnya tajawuz, sunnahnya tajawuz, yang ini ringankan. Kemudian, sholat sunnah sebelum subuh, ringan, ringan. Qul ya ayyuhal kafirun sama qul huwallahu ahad. Tapi sampai dikatakan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha, saking cepatnya, saya kira Rasulullah enggak baca Al-Fatihah. Kenapa? Ringan. Dua rakaat sebelum subuh, nah lupa yang lainnya. Nah, entah mungkin kalau Tuhan enggak ya, tapi yang tiga ini yang dalam apa? Dulu disampaikan dalam pelajaran dalam daurah ada lima, nah lupa. Dua rakaat salat sunnah subuh, kemudian tahiyatul masjid, kemudian sebelum subuh tiga, ada dua lagi jangan lupa. Nah, ringan itu aja. Nah, apalagi kalau misalnya mau diperhatikan lagi, ini dua rakaat sebelum subuh yang Rasulullah tidak pernah tinggalkan khabaran wasafaran. Dua rakaat sebelum subuh, habaran, wasa faran. Baik itu ketika bermukim, maupun ketika dalam keadaan safar. Tidak pernah ditinggalkan oleh beliau dua rakaat ini. Khairun minat dunia wa mafiha. Lebih baik dari dunia dan semua isinya. Dua rakaat ringan. Tapi yang betul seperti tadi, kata Bilal bin Rabah tadi. Dia tidak tuju, tidak ada apa namanya, pikirannya kemana-mana kecuali untuk sholat. Kita kan bangun sholat 6 menjelang subuh itu kamar mandi kan berwudu ketika mendengar azan, yang bangunnya ketika azan langsung dia wudu kamar mandi dari bersih-bersih. Setelah itu dua rakaat ini kan dua rakaat 6 sunnah qabliyah, bisa sekaligus sholat sunnah wudunya masuk dalamnya walaupun dia enggak niatkan. Coba ini dua rakaat yang ringan ini yang bikin, nah, kita berhasil, mudah-mudahan dia terbiasa untuk hal-hal yang berat berikutnya. Ya. Nah. Qala rahimahullah bi khilafi man lam yakun kadzalik fa innahu la da'iya lahu yad'uhu ilaiha. Beda dengan orang yang tidak seperti ini keadaannya, karena enggak ada faktor yang mengajak dia untuk khusyuk. Atau untuk bisa menjadikan sholat itu ringan. Nah, yang membuat dia terdorong untuk mengerjakan sholat tersebut. Nah, enggak ada rasa harapnya pahala, tidak ada rasa takutnya kepada siksa. Apalagi kalau apa namanya ketundukan kepada Allah, rasa ta'zim. Wa idza fa'ala, kalau dia mengerjakannya juga, sholat min afqalil asya' alaihi, sholat itu menjadi sesuatu yang sangat berat bagi dia. Makanya kita barangkali mungkin masih termasuk orang-orang yang berpegang dengan kalimat arihna min sholat dengan imam kita, dengan muadzin. Arihna min sholat, apa? Tenangkanlah kami dari sholat. Kalau salah pun sholat, Rasulullah SAW menyatakan kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis sholat. Tenangkan kami dengan sholat. Dengan sholat saya tenang, hatinya tenteram. Kalau kita, tenangkan kami dari sholat. Apa? Jangan bikin beban sholat ini. Subhanallah. Sehingga apa? berat untuk menunggu imam datang. Nah, ya, berat untuk melakukan sholat sunnah. Bahkan ketika sholat pun kalau bisa imamnya itu jangan baca panjang-panjang. Nah, ya, jangan bacanya tartil, cepatlah. Senang sekali seperti itu. Panas kalau lama-lama duduk di dalam sholat. Ini orang-orang munafik. Kita mungkin nggak sampai seperti itu, tapi rasanya nggak ya, tenang ketika imamnya tuh panjang bacaan sholatnya. Nah, panjang rukuknya, panjang sujudnya, panjang iktidalnya, duduknya, tahiyatnya. Udah nggak enak, nggak tenang. Karena kita masih arehna min sholat. Nggak terucap, tapi itulah yang terjadi kenyataan pada kita. Nah, ini yang harus kita perbaiki. Jadi kan sholat itu betul-betul. Nah, sebagaimana kata Rasulullah, wujudat qurratu ainin li fi sholat. Dijadikan qurratu ainin lebih dari sekedar cinta. Lebih dari sekedar sesuatu yang dicintai, qurratu ain. Nah, menyejukkan, menyenangkan, menyedapkan pandangan mata di dalam sholat. Itu tadi, kita berlatih dengan dua rakaat sesudah wudu, ya, tahiyatul masjid yang ringan-ringan. Nah, dua rakaat sebelum sholat wajib subuh, sholat sunnah qabliyah subuh. Kita coba, bisa enggak dalam dua rakaat yang ringan ini kita betul-betul kita ingat bahwa kita sedang sholat berbincang dengan Allah. Kalau sudah bisa sekali, nah, cobalah dua kali. Insya Allah di nah, terbiasa. Kalau sudah terbiasa dengan pertolongan Allah, mudah yang lain. Qala rahimahullah wal khusyu' huwa, adapun khusyu' itu adalah khudu'ul qalbi, tunduknya hati. Jadi tidak semata-mata khudu'nya badan. Memang mereka membedakan kalau khudu' itu pada tubuh, fisik, khusyuk itu di hati. Ini beliau menggabungkan khudu'ul qalbi, tunduknya hati, wa tuma'ninatuhu wa sukunuhu lillahi ta'ala, tenteram dan tenangnya dia kepada Allah. Wa inkisaruhu, ini yang paling sulit untuk diterjemahkan, bukan diterjemahkan secara bahasa, diterjemahkan untuk menerangkan seperti apanya. Gimana orang itu inkisaruhu baina yadai rabbihi dhullan wa istiqaran wa imanan bihi wa bi liqa'ihi. Bagaimana orang itu inkisar di hadapan Allah? Kalau secara bahasa kita artikan remuk redam hatinya di hadapan Allah. Nah, dalam keadaan dia dhullan, rendah, merasa hina di hadapan Allah, dan betul-betul istiqar, butuh. Nah, ini menggambarkannya susah. Menggambarkannya itu susah. Makanya mereka kalau berbicara tentang ini one kisar ubayna ya derobihi, ini tidak bisa mereka menggambarkan seperti apanya. Hatta Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Kalau mungkin bersandiwara, kalau mungkin kita lihat orang yang digambarkan ya, kalau misal mungkin untuk mendekatkan, tapi juga belum tentu seperti itu. Orang yang kalau dia itu sudah putus apa namanya difonis mati, digantung, diseret ke tiang gantungan dalam keadaan dia apa namanya masih ingin hidup, apa kira-kira keadaan orang seperti itu? Sudah siap di tiang gantungan, diseret dia ke tiang gantungan dalam keadaan dia berontak untuk mau hidup, menjerit, menangis, iya, berusaha berjuang. Itu kan tergambar kita ya. Nah, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala lebih dari itu. Nah, takut luar biasa. Nah, sudah digambar, silakan menggambarkan, membayangkan sendiri-sendiri. Ya, inkisar ini memang sulit kan. Para ulama bahkan Ibnu Qayyim pun sulit untuk menerangkannya. Tapi bisa dirasakan oleh masing-masing mereka yang merasa dirinya penuh dengan dosa. Merasa pernah berbuat salah. Tahu bahwa itu salah dan tidak pantas. Butuh kepada Allah, taubat dari Allah. Butuh pertolongan Allah. Butuh keselamatan dari Allah. Nah itu akan bisa merasakan. Kalau ada yang merasa diri enggak pernah buat dosa ya, masalah. Nasallallahu lana wa lahu wal hidayah. Ya, kalau enggak pernah merasa berbuat dosa. Tapi kalau dia pernah merasa berbuat dosa dan tahu bahwa dan khawatir dosa itu jadi sebab Allah menghinakan dia, Allah mempermalukan dia, Allah mempersulitkan dia, dia akan merasakan inkisar di hadapan Allah. Qala rahimallahu wa imanan bihi wa biliqaihi, dan dia dalam keadaan beriman kepada Allah dengan dan beriman yakin dengan pertemuan kepada Allah. Ini orang yang khusyuk. Nah, baik ini dulu mungkin yang bisa kita baca pada kesempatan ini. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Tafadhol dicoba. Ya, mohon pertolongan kepada Allah untuk diberi taufik. Ya, sholat ini kata Allah berat. Kalau kita masih merasa berat untuk melakukannya, minta tolong kepada Allah untuk disembuhkan dari penyakit tersebut. Berarti ada penyakit yang membuat Allah tidak mau kita itu bangkit. Nah, ingatnya, ayat itu memang ditujukan Allah tentang orang munafik. Ya, walakin syarihallahum bi'atsahum, tapi Allah tidak suka mereka bangkit ikut serta dalam jihad tersebut. Fasabbathahum, maka Allah tahan mereka. Allah tahan mereka untuk tidak berangkat. Walaupun mereka ingin berangkat. Nah, kita pun juga kita ingin salat tapi rasanya kok berat. Nah, masing-masing kita menilai. Nah, minta ampun kepada Allah, mohon ya taubat kepada Allah dan dibersihkan dari penyakit-penyakit nifaq terutama. Wallahu ta'ala a'lam.